Bab yang ke-31 dari Mengelilingi Dunia dalam 80 Hari. Ini adalah rekaman dari LibriVox. Semua rekaman dari LibriVox adalah domain umum. Untuk keterangan atau menjadi sukarela, silakan melihat situs LibriVox.org. Rekaman oleh Radityo Prakoso. Mengelilingi Dunia dalam 80 Hari oleh Jules Verne. Terjemahan oleh R. Mustafa Sastra di Meja. Bab yang ke-31. Peri meriwayatkan betapa Inspektur Fix sangat mengusahakan diri bagi keselamatan Phileas Fogg. Phileas Fogg terlambat dalam perjalanannya, 20 jam lamanya, disebabkan oleh Passepartout. Meski tiada dengan sengajanya, Passepartout pun amat sedihlah dalam hatinya, memikirkan tuannya akan kalah nanti dalam pertaruhannya. Fix mendekati dan memandang Fogg. "Seraya," katanya. "Tuan, benarkah Tuan berharap hendak melanjutkan perjalanan Tuan dengan segera?" Jawab Fogg, "Benarlah demikian." Kata Fix pula, "Jangan marah, Tuan. Saya bertanyakan yang sedemikian itu. Tuan tahu bahwa kapal yang hendak berlayar ke Liverpool berangkat dari New York pada tanggal 11, jam pukul 9 malam. Jadi Tuan haruslah sampai ke New York sebelum waktu itu, supaya boleh menumpang dengan kapal yang tersebut." Jawab Fogg, "Benar, Tuan Fix. Seboleh-bolehnya saya sampai ke sana 12 jam sebelum kapal membongkar sauh." "Baiklah," kata Tuan, "terlambat 20 jam dalam perjalanan Tuan. Beda 20 dengan 12 jam adalah 8 jam. Jadi dalam 8 jam hendaklah Tuan sampai ke New York. Maukah Tuan berjalan dalam waktu 8 jam itu dahulu?" Fogg bertanya. Katanya, "Berjalan kaki kah?" Jawab Fix, "Tidak, Tuan. Tetapi kami boleh berjalan dengan sebuah sled yang pakai layar. Adalah seorang orang mau menyewakan kendaraan itu kepadaku." Orang yang dikatakan Fix itu, yakni orang laki-laki yang bertanya kepadanya waktu ia duduk termenung semalam. Phileas Fogg tiada menjawab perkataan Fix itu. Akan tetapi setelah Fix menunjukkan orang itu kepadanya, yang kebetulan berjalan-jalan di stasiun, maka Fogg pun lalu berjalan menuju kepada orang yang ditunjukkan itu. Beberapa saat kemudian, pergilah Fogg dengan Mudge, yakni nama orang Amerika itu, kepada sebuah rumah kecil di bawah benteng. Dalam rumah itu, ditunjukkan orang sebuah kendaraan macam sled yang ganjil rupanya. Diperbuat daripada beberapa papan di atas dua buah balok, yang bengkok sebelah depan. Di atas papan itu, ada tempat bagi 5 atau 6 orang. Di tengah-tengah kendaraan itu, ke depan sedikit, adalah sebatang tiang yang amat tinggi. Tiang itu diikatkan pada kendaraan itu dengan kawat besar. Pada kawat itu, diikatkan pula sebatang besi tempat memasang layar. Di belakang kendaraan itu adalah sebuah kemudi. Sled itu adalah alatnya sebagai perahu. Pada musim sejuk, yaitu apabila air menjadi beku atau salju amat banyak, maka kendaraan itu berjalanlah dengan kencangnya ditiup angin. Layar-layar kendaraan itu lebih banyak daripada layar-layar perahu yang biasa dipakai orang bermain-main atau berlumba-lumba di laut. Sedang di atas kendaraan itu, orang pun tak khawatir akan jatuh terguling. Apabila angin bertiup dari belakang, maka deras perjalanan kendaraan itu sama dengan kencangnya sneltering. Kadang-kadang lebih kencang daripada itu. Sebentar antaranya, maka Fogg dengan juru mudi kendaraan itu mupakatlah dengan sewanya. Maka angin pun baik, sebab bertiup dari sebelah barat. Salju pun amat kerasnya. Mudge memestikan boleh membawa Fogg dengan teman-temannya ke Omaha dalam beberapa jam sahaja. Dari Omaha, dalam beberapa jalan kereta api dan jalan lain-lain yang menuju ke Chicago, dan dari tempat itu ke New York. maka yakinlah mereka itu akan dapat memburukkan perjalanan dalam waktu yang diharapnya itu. Dengan segera, Fok pun bersiaplah hendak berangkat. Sedikit pun tak was-wasnya lagi hendak berlayar dengan kendaraan itu. Akan tetapi, Fok minta Auda tidak turut naik kendaraan itu karena tak sampainya hatinya melihat Auda turut mendapat susah di jalan atau dapat sakit karena amat sejuk. Lebih-lebih kalau ia duduk di kendaraan yang terbuka dan amat deras jalannya itu. Sebab itu, Fok minta juga kepada Auda, sudilah ia ditemani Pasar Patut, tinggal sementara di Kearney. Budaknya itu disuruhnya mengantarkan Auda ke Eropa, menurut jalan yang mudah dan tiada mengkhawatirkan. Akan tetapi, Auda segan berpisah daripada Fok. Pasar Patut amat sukalah dalam hatinya mendengar jawab Auda itu, karena ia sendiri tiada juga suka tercerai dengan tuannya. Karena ia khawatir, fix saja hendak berjalan bersama-sama dengan tuannya itu. Betapa inspektur polisi memikirkan hal itu, tak dapat diketahui. Berubahkah perasaan hati fix kepada Fok yang disangkanya melarikan diri itu, sekarang sudah kembali? Atau dipandangnyakah Phileas Fok itu sebagai penjahat yang amat cerdik? Dan harap akan boleh pulang ke tanah Inggris dengan selamatnya setelah ia melarikan diri keliling dunia itu. Barangkali perasaan hati fix tentang Fok itu berubah juga sedikit. Akan tetapi, maksud dalam hatinya tetap juga hendak menangkap Fok kelak. Jam pukul 8, maka sled siap hendak berangkat. Penumpang-penumpang duduklah sambil berselimut tebal-tebal. Dua gulung layarnya dihela dan dipasangkan. Setelah angin bertiup dari belakang, kendaraan itu pun melancarlah di atas salju itu dengan kencang 40 mil dalam sejam. Jalan kereta api dari Kearney ke Omaha itu arahnya lurus dan panjangnya tak lebih dari 200 mil. Jikalau angin tetap kencangnya, boleh diharap sampai tempat yang dituju dalam 5 jam. Jadi kalau tak ada halangan di jalan, boleh sampai ke Omaha jam pukul 1 siang. Sesungguhnya, tak mudah perjalanan Fok dengan teman-temannya itu. Mereka duduk dalam kendaraan itu berdesak-desakan, dan tiada mengeluarkan sepatah kata pun. Sejuknya hawa makin bertambah-tambah juga, karena amat derasnya jalan kendaraan itu. Tak bolehlah mereka bercakap. Jalan sled di tanah yang lapang itu sebagai perahu di atas air. Hanya bedanya kendaraan itu tiada berguncang-guncang. Jikalau angin bertiup di muka tanah, maka perasaan penumpang-penumpang seolah-olah kendaraan itu diangkat oleh layar-layarnya. Mudge memegang kemudi dengan tetap, supaya kendaraannya lurus jalannya. Dengan kecakapannya, ia boleh menjalankan sled itu dengan baik. Layar-layarnya dipasangnya semuanya. Maka kata Mudge, apabila tak ada alat-alat yang patah karena angin, kita boleh sampai ke tempat yang ditujui pada waktu yang ditentukan. Memang Mudge harap akan sampai di tempat itu dalam waktu yang telah ditentukan itu. Karena hendak menepati perkataan Fok yang telah berjanji hendak memberi hadiah kepadanya apabila ia selamat dalam perjalanannya. Tanah lapang yang dilalui kendaraan sled itu rata seluruhnya sebagai muka air, seolah-olah danau yang sudah jadi beku laiknya. Jalan kereta api yang melintas di situ, arahnya dari barat daya ke timur laut, melalui Grand Isle dan Columbus, yaitu sebuah kota di Nebraska, melalui Schuyler, Fremont, sampai ke Omaha. Jalan kereta api menyusuri sepanjang tepi sungai Platte. Akan tetapi, sled kendaraan Mudge mengambil jalan yang terlurus dan pendek. Kendaraan itu pada suatu tempat menyeberang sungai Platte, akan tetapi Mudge tak khawatir sedikit jua pun, karena sungai itu airnya menjadi beku, jadi jalan yang dilalui itu tak ada halangannya. Fok hanya khawatir atas dua macam hal, yaitu, pertama, kalau-kalau ada kerusakan atas kendaraan, dan kedua, angin yang meniupnya itu berubah arah atau berhenti sama sekali. Akan tetapi, untunglah angin tak berubah. Terlebih, beruntung lagi, angin pun makin lama makin bertambah kencangnya, sehingga tiang seolah-olah hendak patahlah rupanya. Hanya kawat yang mengikat tiang itulah yang boleh menahan kekuatan angin yang hendak merusaknya. Selama naik kendaraan itu, tiadalah seorang juga yang berkata sepatah kata pun. Fogg menyelimuti badan Oda juga, supaya jangan terlampau kedinginan. Passepartout dengan muka yang merah warnanya duduk dengan enaknya, seolah-olah tiada mempedulikan hawa yang amat dinginnya itu. Pengharapannya yang hampir-hampir hilang lenyap itu timbullah kembali dalam hatinya. Karena jika mereka itu berangkat dengan kereta api, maka mereka takkan boleh sampai ke New York pada pagi-pagi hari sebagaimana yang diharapnya, hanyalah pada petang harinya. Tetapi, dengan sled itu, kalau ada untung, bolehlah diharap akan tiba sebelum kapal berangkat ke Liverpool. Dari senangnya perasaan hati Passepartout, maka serasa hendak berjabat tanganlah ia dengan Fix, karena ia tak melupakan bahasa Fixlah yang mencaharikan kendaraan itu, supaya boleh melanjutkan perjalanan itu sampai ke Omaha dengan selamatnya. Akan tetapi, kemudian seperti adalah orang yang mencegahnya, maka Passepartout pun tak berani duduk dekat-dekat pada Fix. Dalam tiap hal, Passepartout tak akan lupa selama-lamanya mengingatkan keberanian Fogg mengorbankan diri dan membiayakan hartanya akan mengeluarkannya dari genggaman bangsa Sioux itu. Selama Passepartout hidup, akan diingatnya jugalah kebajikan tuannya itu. Sedang masing-masing duduk termenung, maka kendaraan sled pun berjalanlah sekencang-kencangnya. Akan kendaraan itu melalui sungai-sungai, penumpang tiada menyangka bahwa sungai-sungai dan ladang-ladang semuanya tertutup dengan salju, berwarna putih, semuanya, seluruh tempat yang dilalui kendaraan itu. Di tanah-tanah lapang seanteronya, tak ada kelihatan tumbuh-tumbuhan. Tanah yang dibatasi jalan kereta api Union Pacific Road dan cabang sungai yang memperhubungkan Kearney dan St. Hose itu. Seolah-olah sebuah pulau besar yang tiada didiami orang. Di tempat itu, tiadalah tampak sebuah dusun, stasiun, atau benteng. Terkadang-kadang, kendaraan itu berjalanlah sekencang-kencangnya, sebagai anak panah yang dilepaskan dari busurnya, melalui pohon-pohon kayu yang seolah-olah hendak patahlah rupanya ditiup angin. Terkadang, tampaklah beratus-ratus burung terkejut oleh kendaraan itu, lalu terbanglah kian kemari. Ada kalanya, sled itu dikejar oleh beberapa ekor serigala yang kurus-kurus dan kelihatan amat lapar, hendak menyerang penumpang-penumpang itu. Passepartout menyediakan pistolnya, hendak menembak serigala yang datang dekat kepadanya. Sesungguhnya lah, apabila ada kerusakan pada sled, sehingga kendaraan itu tak boleh berjalan, barang pastilah penumpang-penumpang akan diserang oleh serigala-serigala itu. Betapa kejadiannya oleh karena serangan yang semacam itu, tiadalah dapat dikirakan. Tetapi, untunglah kendaraan tiada mendapat kerusakan sedikitpun. Serigala-serigala itu senantiasa tertinggal, dan tak lama kemudian, suara-suara binatang itu pun tiada kedengaran lagi karena jauhnya. Menjelang hari siang, nyatalah kepada Mudge bahasa kendaraan telah melalui sungai Platte. Ia tak berkata sepatah kata pun, tetapi ia tahu bahwa stasiun Omaha dari tempat itu ada jauhnya 20 mil lagi. Maka, benarlah kiraan Mudge itu. Pada jam pukul 1, ia melepaskan kemudinya dan menurunkan layar. Oleh karena kekuatan mendorongnya, maka sled itu terus jua berjalan hingga setengah mil jauhnya, dengan tiada memakai layar. Kemudian berhentilah kendaraan itu. Mudge menunjukkan bahwa penumpang-penumpang beberapa atap rumah yang tertutup oleh salju. Seraya katanya, kita sudah sampai. Maka, benarlah mereka telah sampai di stasiun yang diperhubungkan jalan kereta api dengan bagian sebelah timur tanah Amerika. Setiap hari, beberapa kereta api berangkat dan datang ke stasiun itu. Passepartout dan Fix melompatlah dari kendaraan itu ke tanah dan menggerakkan anggotanya yang merasa sakit-sakit karena lama duduk itu. Keduanya menarik tangan Fogg dan Aude turun dari kendaraan sled itu. Fogg lalu membayar sewa kendaraan amat banyak kepada Mudge. Passepartout memberi tabik kepada jurumudi itu seperti orang yang sudah bersahabat lama. Kemudian mereka itu berjalanlah semuanya dengan segera menuju ke stasiun Omaha. Maka, Omaha itulah sebuah kota yang besar di Nebraska, yakni tempat penghabisan jalan kereta api Pasifik yang memperhubungkan ibu negeri Mississippi dengan lautan Atlantika. Perjalanan kereta api yang dinamakan Chicago, Rock Island, Road dari Omaha ke Chicago, arahnya ke timur, melalui 50 buah stasiun. Pada waktu itu, stasiun Omaha, kereta api telah siaplah hendak berangkat. Fogg dengan teman-temannya pun segeralah naik ke kereta. Mereka tiada melihat keadaan apa-apapun di kota Omaha itu, tetapi Passepartout tiada menyesal sebab ia tahu bahwa di situ tak ada penglihatan yang baik-baik. Kereta api pun berjalanlah dengan amat kencangnya, menempuh jajahan negeri Iowa, melalui Council Bluffs, Des Moines, dan Iowa City. Pada malam hari, kereta pun melalui sungai Mississippi yang di Davenport dan di Rock Island, tercapailah olehnya kota Illinois. Pada tanggal 10, pukul 11 malam, sampailah di Chicago, yaitu ibu kota besar di tepi Danau Michigan, yang amat ramai dan permainnya. Jauhnya dari Chicago ke New York adalah 900 mil. Di Chicago, tiada juga kurang kereta-kereta api, sehingga Fogg boleh dengan segera masuk dan keluar kereta. Maka, kereta api yang dinaiki Fogg, yaitu kereta yang melalui Pittsburgh, Fort Wayne, Chicago Railroad, lokomotif kereta api itu yang seolah-olah tahu bahasa Tuan Fogg yang terhormat itu tergesa-gesa dalam perjalanannya. Berjalanlah sekencang-kencangnya. Seperti kilat kereta itu melalui Indiana, Ohio, Pennsylvania, New Jersey. Lain daripada itu, dilaluinya juga tempat-tempat yang sudah ada jalan raya dan jalan tram. Akan tetapi, belum ada rumah-rumahnya. Kemudian, pada tanggal 11 Desember, pukul 11 kurang seperempat, tampaklah pelabuhan New York, yang disebut juga Hudson. Maka, kereta api berhentilah pada sebuah stasiun yang terletak di tepi sungai Hudson, sebelah kanan. Tiada berapa jauhnya dari kapal-kapal kepunyaan North American Sea Conclique Stumpaket Match Kapai berlabuh. Tetapi, waktu itu, kapal Cina telah berangkatlah ke Liverpool, 45 menit sebelum kereta api datang. Akhir bab yang ke-31.